Surat de Paulus ka Titus. Titus bab setong. Tang anak Titus, sengko Paulus abdina Allah ben Rasula Isa Almasih, nole surat ria kabekna. Sengko epele ben iotos epanolongaring oring pilihana Allah, supaya kuat e dalam imana. Sengko kotunolong ring oring jiriakia, supaya kenal ka pengajaran se bender se ia jeraki agama nebek naben sengko. Pengajaran jiria eda saragi ka pengareben, jak sengko benbek nad bekal nerima a odik se saung guna tor langkeng. Alala ajanci maringana odik jiria sabeluna parmola ana jaman. Bun ala tak kira lecekan. Ebek to se tepak saat deh. Ala anyata aki cencina jiria e dalam debuna. Debuna jiria la e parcaja aki ke sengko. Ben sengko aberta aki pesen jiria a dasar ka pepakona ala panyalamet de sengko ben bekna. Titus, bekna riatang anak ongku. Saba bekna ben sengko pada parcaja ka Almasih. Moga-moga ala ramah ben Isa Almasih rato penyelamet de sengko ben bekna. Kasokana aparing berkat. Ben katerem teman ka bekna. Bik sengko bekna etina eki ekarita supaya bekna bisa angoro sabereng sikit parlo ioros. Beria kia supaya bekna ngangkat pin pemimpin jemaat esniap kota. Ben ka enga tang bebele anria. Oreng seteti pemimpin jemaat, kutu oreng setade calena. Sepera andik bini setong, na anak na kutu lapar cajek Almasih. Setak coba nyama lantaran berandal otabe tak ekening ator. Panilik na jemaat ria orang sing ngoros lelakona Allah. Teti tak oleh bede calena. Tak oleh angko ben tak oleh lekas pekel ben buk mabuan. Otabe na tujuan atokar otabe sepesian. Pemimpin na jemaat kotu seneng narima orang seentar ka bengkona. Lebur ka sebereng sebagus. Kelar ngampet napsoh. Jujur, soce ben tartep. Kotu koko neku i pengajaran se ekening parcaja, sepada ben sela e ajaraki ka albekna. Mon beria abekna tanto sanggup lamalai oreng adasar ka pengajaran se bener, beno tuaki kesalahan areng oreng se alaben ka abekna. Sebabnya oreng se tujuan abrontak, bilebi oreng se da adekna norok agama Yahudi. Ring oreng jiria nepo oreng lain, bik cacana si tada esena. Ring oreng si kanta jiria kotu etotop colok dah. Sabab masalbut keluarga sebanyak na kalaban pengajaran na sedek tada. Si alako kanta jiria maksud dah, cuma nyaria ontong si tak patot. Tau beda, napi na ring oreng jiria tibi, si asala dari kareta kia, ada bukan taria. Ring oreng karetaria leceken terus, akan taburun ala segelek benjahat, serta males. Seeda buaki nabi jiria pajat bener. Dan tiba nakotu padegas, ma engak ring orang jiria. Supaya pada tetap nekui pengajaran sebener, bentak nekui polenging dunginga orang Yahudi, otabe aturan-aturan kebayana ring orang senolak pengajaran sebener wa. Apa abai soce mengkuka orang sesoce? Tapi ka orang sepikirana kotor bentak di iman, tadak bereng sesoceh. Sabab pikirana ben atena la kotor. Ring orang jiria ngako kenal ka Allah, tapi lelako nemong kiri Allah. Ring orang jiria majid-jid, bentak nda atorok parentah, serta tak sanggup ngalakoni apa-apai sebagus.